Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Subhanaka la nufsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. ولك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا ويا غافر الذنوب اغفر الذنوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب ويا ساتر العيوب استر العيوب يا علام الغيوب ببركة الحبيب المحبوب ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد يا كبير cintai yang kami muliakan para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, dimanapun Anda berada, baik yang berada di dalam atau di luar negeri sana, semoga semuanya ini digolongkan sebagai hamba yang bertemu karena cinta kepada Allah, yang kelak di padang mahsyar akan mendapatkan pertolongan dan perlindungan khusus dari Allah di saat tidak ada lagi perlindungan dan pertolongan kecuali perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dengan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sudah sampai kepada bab baru ini, babut tawadhu'i wa khafdil janahi lil mu'minin. Ini bab tawadhu' dan merendah di hadapan kaum yang beriman, tidak menyombongkan diri. Tawadhu, akhlak mulia, akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang sangat sering tampak dari akhlak mulia Rasul. Bagaimana beliau di rumah tampak sangat tawadhu? Karena di rumah ternyata beliau adalah juga termasuk orang yang sangat biasa dan tidak pernah gengsi untuk menjahit bajunya sendiri dan membetulin serampat kaki ikat tali sandal beliau sendiri. Bahkan dihabarkan beliau adalah orang yang sangat tawadhu, yaqummu manzilahu, tidak segan-segan untuk membersihkan sampah di rumah beliau. Itulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di luar rumah beliau bersama sahabat beliau, tidak ingin dibeda-bedakan. Tidak ingin dibeda-bedakan. Suatu ketika di saat beliau dengan sahabat-sahabat beliau ingin memasak masakan, menyembelih kambing, para sahabat Nabi membagi-bagi pekerjaan tersebut. Nabi tidak dikasih bagian pekerjaan. Dengan harapan sahabat Nabi itu mengharap kalau Nabi itu tinggal makan saja nanti kalau sudah masak. Lalu Nabi bertanya, mana bagianku? Ada yang bagian menguliti kambingnya, ada bagian membersihkannya, ada bagian mencari kayu bakar. Kok saya tidak dikasih bagian? Pada sahabat Nabi menjawab, ya Rasulullah, sudahlah ya Rasulullah, kamu tunggu saja nanti kalau sudah masak saya kasih tahu, tinggal makan. Dengan sangat tawadhu Nabi berkata, kalau aku tidak kau kasih bagian pekerjaan, aku pun tidak akan makan. Ingin bersama-sama dengan sahabat Nabi mengerjakan pekerjaan dalam kebersamaan tersebut. Biarpun beliau adalah seorang pemimpin tertinggi, tidak tampak ada kesombongan di dalam diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk langsung qala Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, wahfidz janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Muhammad, perintah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk umat Nabi Muhammad. Ini adalah satu takbir Qur'ani yang ajib, yang indah luar biasa. Rendahkanlah sayapmu, maknanya apa? Bertawadduklah engkau. Limanittaba'aka, untuk orang yang mengikutimu. Kepada orang yang mengikutimu. Minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman. Coba pengikut dan yang diikuti. Jadi ini adalah yang diikuti sebagai pemimpin yang disuruh tawadduk. Bukan tawadduklah dengan atasanmu, itu mah enteng. Tawadduknya bawahan kepada atasan adalah enteng, biasa. Tawadduknya seorang pembantu kepada tuannya, seorang murid kepada gurunya, adalah enteng. Tapi ini adalah tawadduklah engkau kepada orang yang mengikutimu. Artinya kepada bawahanmu. Minal mu'minina, dari orang beriman, karena keimanannya. Kepada orang yang beriman, karena keimanannya. Bukan karena dia seorang kaya lalu bertawaduk. Tidak, Nabi melarang tawaduk dengan orang kaya karena kekayaannya. Bahkan diancam dengan hilangnya 2/3 imannya. Man tawadu'a liganiyin liginahu dhaba'anhu thulutha dinih. Yang tawaduk kepada orang kaya karena kekayaannya, merunduk-runduk karena kekayaannya, maka akan hilang 2/3 imannya. Maka ini tawaduknya adalah karena keimanannya. Maksudnya dengan ahli iman tidaknya kau bertawaduk. Biarpun secara lahir mungkin dia adalah di bawahmu. Secara lahir adalah lebih jauh ibadahnya dibanding dirimu sendiri. Akan tapi ketahuilah, kasih Allah kadang diberikan kepada hamba yang tidak pernah kita duga-duga. Bahkan alangkah banyaknya para kekasih-kekasih Allah yang tersembunyi. Inna lillahi al-akhfiya'u al-adkiya'u. Allah mempunyai orang yang sangat tersembunyi. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat bertakwa kepada Allah. Dan mereka adalah termasuk awliya. Yang idha khadaru lam yu'rafu wa idha faqidha idha zahabu lam yaftaqidu. Yang dikatakan bahasanya ada di antara hamba Allah itu adalah orang yang tidak pernah dianggap oleh manusia. Kalau pun datang, tidak ada yang mengeluh-elukan, tidak ada yang menyanjungnya. Kalau ada, enggak ada yang menyanjungnya, enggak ada yang mengetahui kalau dia adalah kekasih Allah. Orangnya biasa saja. Dan di saat pergi pun ada yang mencari. Tapi dia di hadapan Allah agung, di hadapan Allah besar. Dan tidaknya seperti itulah kita. Kalau melihat orang lain dengan tawadhu, tidak pernah merasa dirinya lebih bagus daripada orang lain. Atau dengan bahasa lain, tidak boleh menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya. Tidak boleh menganggap orang lain lebih jahat dari dirinya. Bahkan mungkin yang kita lihat adalah seorang yang bermaksiat. Tanpa harus memandang, kita memandang picik dan merendahkan kepada mereka. Kita tidak tahu kalau tadi malam dia sudah istighfar lalu diampuni oleh Allah. Kita tidak tahu. Itu urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya pandangan kita dengan siapapun, hendaknya pandangan kita itu menghormat. Kalau itu adalah orang yang beriman. Dengan menata hati kita untuk tawadhu, wahfid. Rendahkanlah janahak, sayapmu, maka bertawadhulah engkau secara lahir dan batin. Limanittaba'aka minal mu'minin, kepada orang yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman, wahai Muhammad. Rasulullah disuruh untuk seperti itu, dan kita sebagai umat Nabi Muhammad demikian. Bagaimana perilaku kita dengan orang yang membantu di rumah kita? Kadang kita anggap mereka seperti binatang, seolah-olah kita lebih hebat dari Rasulullah. Mana tutur kata yang indah, kalimat yang menyejukkan hati mereka. Mereka capek dengan pekerjaannya di depan api, dengan jerih payah, susah payah. Akan tetapi pun demikian, kita tidak pernah menebar senyum kepada mereka. Apa sih salahnya kalau kita itu dengan pembantu kita atau orang yang bekerja dengan kita memulai dengan assalamualaikum atau menyapa dengan lembut. Kemudian kalau kita hendak minta tolong kepada mereka, mengucapkan kalimat yang indah, tolong. Dan setelah itu mengucapkan kalimat terima kasih. Bukankah itu ajaran dari Nabi SAW? Kenapa harus kita tampak sombong di depan mereka? Kenapa kita harus tampak sombong? Nabi SAW guru kita. Dan kalau kita cermati terus dan kita hayati, begitu indahnya ketawaduan. Dan tawadu bukan menjadi seorang rendah. Akan tapi justru tawadu itu menjadikan seorang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akhlak mulianya Rasulullah SAW. Iman ditabaka, untuk orang yang mengikutimu. Ini siapa yang ikut kepadamu? Bisa pembantumu, bisa pegawaimu, bisa bawahanmu kalau kau adalah seorang pejabat. Akan tetapi tawadhu harus ada senantiasa pada dirimu, karena mereka adalah orang yang beriman. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, man yardadda minkum an dinihi fasawfa وسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. Jika engkau menemukan orang yang keluar dari iman, wahai orang-orang yang beriman, kuatkan hatimu. Dengan hilangnya satu orang, maka kami selalu mengatakan dalam berjuang, orang harus dengan penuh keyakinan. Jika ada orang pergi dalam perjuangan satu, maka Allah akan ganti 1000. Allah tidak akan biarkan orang yang menolong Allah, in tansurullah yang surkum. Jika engkau berikan pertolongan kepada Allah, maksudnya jika engkau berjuang karena Allah, Allah akan berikan pertolongan untuk kita. Jika ada di antara kalian itu orang yang murtad, ini firman Allah kepada Nabi Muhammad, kepada sahabat-sahabat Nabi, kepada umat waktu itu, dan sampai hari ini, menyertadda minkum antinihi, barang siapa yang berpaling dari agama Islam, keluarnya satu orang dari agama Islam murtad, maka fasawfa ya'tillahu, maka ketahuilah Allah akan mengganti, Allah akan mendatangkan, biqaumin, dengan kaum, padahal yang keluar adalah man yartadda. Jika ada orang, ini bisa saja satu orang, bisa saja dua, akan bukan jumlah yang banyak, man yartadda minkum, jika ada satu orang yang keluar dari agama Islam darimu, maka ketahuilah Allah akan mengganti, biqaumin, sekelompok kaum, yuhibbuhum wa yuhibbunah, yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, dengan tanda adillatin alal mu'minina, kalau bersama orang yang beriman tampak tawadu, tidak sombong, menghargai, selalu memandang orang lain dengan pandangan cinta dan kasih sayang, tidak pernah memandang orang lain yang beriman sebagai orang rendah. Itulah orang yang dicintai oleh Allah, tandanya seperti itu. Orang yang dicintai oleh Allah, kekasih Allah. Kalau ada waliullah, waliullah pasti sangat tawaduk kepada orang-orang yang beriman. Aizzatin alal kafirina, kalau di depan orang kafir tampak kemuliaan, kewibawaannya. Bukan kesombongan, wibawa. Jadi kalau dengan orang kafir tampak wibawa, izzah. Punya nilai kemuliaan. Bukan merendah di hadapan orang kafir. Bukan merendah, agen tapi tampak wibawa. Tapi di depan orang yang beriman, tawadu. Dan tidak bertentangan makna ini, antara orang tampil wibawa, izzah mulia, dengan tawadu tidak bertentangan. Tawadu dan izzah. Allah tidak memerintahkan sombong, bukan, bukan. Izzah. Dan sekarang, Masya Allah, izzatul muslimin ini sudah hilang, direndahkan oleh diri umat Islam sendiri, merengek. Merengek untuk kebutuhan dakwah sekalipun kepada orang kafir. Tidak begitu caranya. Dengan orang kafir kita lihat. Harus tampak izzah. Jangan nampakkan kelemahan di depan orang kafir. Jangan nampakkan butuh kepada orang kafir. Tampakkan kalau kita adalah kuat. Tampakkan kalau kita tidak membutuhkan mereka. Kaya batin. Kadang merengek. Kepada orang kafir merengek. Kan mungkin bantu untuk dibantu pondoknya, minta tolong, pondok saya sudah rusak, dan enggak, jangan ngomong kepada mereka. Harus tambah izzah. Kalau berbicara dengan kaum yang beriman, bukan dengan orang yang kafir. Dilarang, adillah. Halal kafir. Kalau kamu kepada orang kafir, izzah. Tampak mulia. Akan tapi musim-musim merendahkan, Islam merendahkan diri mereka sendiri. Sehingga di saat kita minta mau diberi bantuan oleh orang di luar Islam sekalipun, bukan sesuatu yang dilarang asalkan mereka tidak tampak dengan kesombongannya. Tapi kalau mengangkat syiar mereka, tidak boleh kita terima biarpun untuk bangun pondok dan sebagainya, tidak. Islam merusak izzah. Islam punya kekuatan, Islam punya kekayaan, Islam punya kemuliaan yang tidak boleh ditukar dengan apapun. Izzatin alal kafirin. Waqala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu, wahai manusia, manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, aku menciptakan kalian ada laki-laki, ada perempuan. Aku menciptakan kalian laki dan perempuan. Perempuan. Wa ja'alnakum, dan aku menjadikan kalian syu'uba wa qabaila, ada bangsa-bangsa, suku-suku. Ada bangsa Indonesia, Ada suku Jawa, suku Sunda, suku Madura. Sengaja Allah buat seperti itu, tidak satu suku saja, suku Arab saja. Bukan bangsa Arab saja. Dengan warna-warninya model itu sebetulnya. Untuk kalian bisa lita'arufu. Untuk bisa saling mengenal kalian. Saling tahu. Dengan dasar bahwasanya mereka adalah semua hamba-hamba Allah. Agar faham dirimu bahwasanya. Biarpun dia adalah kulit yang berbeda denganmu, akan tapi ketahuilah mereka adalah hamba Allah. Karena ada perbedaan warna kulit, perbedaan bentuk rambut, perbedaan perbedaan-perbedaan secara fisik. Tapi ketahuilah batinnya semua adalah hamba Allah. Kalau kita faham dengan batin kita, mereka adalah hamba Allah. Mereka sama di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai merasa bahwasanya, ini ada peringatan. Jangan sampai engkau adalah suku ini lebih bagus daripada suku itu. Atau bangsa ini lebih bagus daripada bangsa itu. Gak boleh. Akan tapi Allah membuat berbeda-beda ini agar kalian mudah untuk saling mengenal. Untuk saling tahu dan memahami. Kemudian menata hati untuk tidak menyombongkan tentang kabilahnya sendiri. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebab yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah adalah hamba-hamba yang hatinya kenal Allah, yang hatinya dengan Allah. Mereka adalah yang bertakwa. Terserah kulit apakah orang itu. Untuk mengukuhkan, ayat ini mengukuhkan bahwasanya jangan memandang orang dari segi lahirnya. Akan lebih prasangka baiklah bahwasanya di hati seorang hamba yang beriman itu ada ketakwaan. Dan mungkin lebih takwa dari kita. Seorang pembantu yang bekerja di rumah kita tidak mustahil kalau ketakwaannya kepada Allah lebih dari kita. Dia sangat menjaga yang haram, berkhidmah dengan benar kepada Anda. Ternyata di waktu kesempitnya, waktu-waktu senggangnya, ia mengadu kepada Allah. Melakukan ibadah dan melakukan sholat yang bosnya pun tidak pernah melakukan. Maka ketahuilah, secara lahir dia adalah bawahan. Akan tapi di hadapan Allah, ternyata dia lebih mulia daripada bosnya. Dia pun gelarnya adalah pembantu, gelar di dunia. Mungkin gelarnya adalah seorang tukang sabu, seorang gelar di dunia. Akan tapi urusanmu adalah dengan Allah. Kalau engkau dengan Allah baik, maka engkau lebih mulia dari siapapun. Inna akramakum indallahi atqakum. Qala subhanahu wa ta'ala, wala tuzakku anfusakum wa'alamu biman ittaqa. Wala tuzakku anfusakum. Jangan engkau mensucikan dirimu. Maksudnya menganggap dirimu itu suci, menganggap dirimu hebat. Tazkiyatun nafas. Kalau maknanya membersihkan jiwa dari kekotoran penyakit, iya. Akan tapi jika maknanya adalah fala tuzakku anfusakum, jangan engkau menganggap suci dirimu, hebat, paling bersih, paling hebat. Tuzakki tazkiyah. Kalau dalam istilah lain, tazkiyah itu memberikan rekomendasi, memberikan pengukuhan akan sebuah produk atau sebuah ini. Tapi orang menyanjung, menganggap dirinya lebih dari yang lainnya. Fala tuzakku anfusakum, jangan engkau menganggap dirimu lebih dari orang lain. Sebab huwa a'lamu biman ittaqa, Allah Maha tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Bukan engkau, kau tidak tahu kalau tetanggamu lebih bertakwa darimu. Biarpun engkau seorang ustaz yang secara lahir adalah engkau mendidik orang, membimbing orang dengan ilmumu. Sallallahu pangkat yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Sallallahu dengan ayat itu kau akan melambung tinggi dalam kekayaan derajat yang mulia. Akan tapi bukan itu, Allah yang lebih tahu apa yang ada di hati seorang ustaz. Allah a'lamu biman ittaqa. Allah Maha tahu dengan siapa Allah alamu mimman ittaqa. Allah mengetahui siapa yang paling bertakwa. Kebiar zahir ini tidak menjadi jaminan. Ini sebetulnya adalah pendidikan dari Allah yang dihadirkan oleh Imam Nawawi untuk selalu mengoreksi ke dalam hati masing-masing. Kalau sudah begitu, lihat. Kalau sudah begitu, Allah, kamu dilarang mengangkat dirimu sendiri, menganggap dirimu sendiri lebih bersih dari orang lain. Kenapa? Allah yang lebih tahu siapa yang paling bersih. Dengan begitu maka orang yang faham akan selalu berhusnudan. Mungkin orang yang ada di kiriku adalah lebih bagus dari aku. Mungkin orang yang ada di kananku lebih bagus dari aku. Jadi itu hakikat ketawaduan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam ayat lain. Wanada ashabul a'rafi rijalan يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أُدْخِلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ. Ashabul A'raf. Ada benteng antara surga dengan neraka namanya A'raf. Benteng antara surga dengan neraka adalah A'raf. Di balik benteng itu adalah nikmat Allah surga, di balik itu adalah neraka. Dan ini ada hamba Allah yang dikatakan amal baiknya itu sama dengan amal kejahatannya. Jika di dalam timbangan itu amal baik kita lebih bagus, lebih banyak daripada amal jelek, masuk surga. Jika ternyata amal jelek lebih banyak, masuk neraka, diberesin dulu. Angkat tapi ada hamba yang saat itu dikatakan bahwasanya dia adalah amal baiknya sama dengan amal jeleknya. Sehingga ia masuk surganya menanti, mau dimasukkan ke neraka adalah dia amal baiknya juga seimbang dengan amal jeleknya. Maka dia tidak diceburkan neraka, tapi belum masuk neraka jahanam. Belum masuk neraka, tapi juga belum masuk surga. Maka di saat seperti itu dia melihat ahli neraka. Dalam riwayat juga dikisahkan ada seorang laki-laki yang dia itu berjihad di jalan Allah. Tapi dia tidak dapat izin dari orang tuanya, sehingga orang tuanya marah dan dia jihad di jalan Allah. Sehingga jihad di jalan Allah pahalanya gede sekali. Tapi di saat dia durhaka kepada orang tua, dosanya juga sangat gede. Makanya waktu dia mau dimasukkan neraka dengan durhaka kepada orang tuanya, ada amal jihadnya. Sehingga tertunda dia. Mau dimasukkan surga karena dia jihad di jalan Allah, mati di medan laga, tapi dia punya durhaka kepada orang tua, gak bisa masuk surga juga. Nah, di saat seperti itu, dan tidak lama saat semacam itu, hanya menanti bahwasanya ahli surga akan masuk, kemudian setelah itu akan masuk surga orang-orang tersebut. Banyak cerita tentang A'raf ini. Para ulama menjelaskan tentang ashabul A'raf ini. Yang jelas orang itu adalah dia bisa melihat ahli neraka dan bisa melihat ahli surga. Dan pada akhirnya mereka akan masuk surga. Ya'rifunahu, mereka saling kenal. Tuh, fulan, fulan, fulan. Bahkan yang paling mengerikan adalah ada orang-orang yang melihat ahli surga, ahli neraka. Orang ahli surga melihat ahli neraka. Bahkan dalam riwayat dibuka, ahli neraka itu bisa dilihat oleh ahli surga dan ahli surga bisa melihat ahli neraka. Tidak tahu caranya gimana, sudahlah. Nanti kalau Anda masuk surga bakal tahu. Yang jelas ada ahli surga itu melihat ahli neraka. Sampai terheran yang di surga itu ngobrol dengan kawannya. Wahai sahabatku, siapa itu di neraka? Kamu ingat tak? Oh iya, aku ingat. Kenapa dia di neraka jahanam? Bukankah dia yang mengajariku? Bukankah dia ustaz kita? Allah. Ustadznya munafik, muridnya jujur, muridnya tulus. Muridnya belajar karena Allah. Ustadznya mengajari bukan karena Allah. Gurunya, ustadznya mengajari bukan karena Allah. Muridnya belajar dengan tulus karena ingin selamat. Akhirnya sang murid selamat, gurunya di neraka. Karena hatinya kotor dan itu yang paling menakutkan. Sehingga mengenali di dalam neraka si fulan, si fulan. Ya'rifunahum. Bismahum, ada ciri-ciri khasnya begini-begini. La ya'naluhumullahu birahmatin. Mereka tidak bisa masuk surga untuk sementara. Mereka tidak bisa masuk surga untuk sementara. Akan tapi mereka akhirnya menjadi ahli surga. Dan para ahli surga disuruh untuk masuk surga. Udkhulul jannata, kalau sudah masuk, masuklah kalian ke surga. Subhanallah, punya amal baik. Udkhulul jannata, masuklah kalian ke surga. La khaufun alaikum wa la antum tahzanun, tidak ada rasa takut bagi kalian nanti di surga dan engkau tidak akan merasakan kesusahan sepanjang masa di dalam surga tersebut. Nah, ini gambaran yang semacam ini di dalam neraka. Jadi kadang-kadang ada orang yang di dunia itu tampak istimewa, mulia, jaya dengan pangkatnya, atasan, akan tapi ternyata di neraka jahanam mungkin. Agar kita banyak berpikir, dihadirkan oleh Imam Nawawi ayat-ayat semacam itu agar kita berpikir untuk kita ini. Sehingga gelar kita di dunia itu enggak laku semuanya. Gelar kebesaran di dunia tidak laku, yang laku adalah batinmu yang bertakwa kepada Allah. Yang penuh dengan ketawaduan, itulah yang laku. Adapun gelar di dunia ini hanya gelar dunia. Mungkin di dunia ada gelarnya seorang bos dengan perusahaan yang banyak, punya karyawan ribuan, semua karyawan bisa cium tangan dan cium kakinya. Akan tapi itu hanya gelar dunia. Tapi di akhirat bukan itu. Bisa saja yang membantu di rumah kita adalah menjadi ahli surga. Dan bisa saja kita masuk surga melalui dia. Maka jangan sombong, jangan pandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Anda tidak tahu biarpun dia adalah ahli maksiat, Anda tidak tahu bungkasannya nanti seperti apa. Bungkasannya seperti apa. Dan hakikat tawadhu nanti akan ditandai seperti sabdakan Nabi. Hakikat tawadhu itu bagaimana? Tawadhu merendah, iya. Artinya jangan sampai menganggap orang lain dengan anggapan lebih rendah dari dirimu. Oh, ini perlu belajar. Oh, gimana? Oh, saya seorang ustaz. Saya ibadah banyak. Saya baik. Saya ini. Nah, ada orang kayak begitu. Gimana saya bisa mengatakan dia lebih bagus dari aku? Nah, ini awas. Kesombongan bisik gitu. Atau mengatakan dia, saya lebih jelek dari dia. Nyari kesalahannya gak bisa. Orang gak bisa nyari kesalahannya itu sendiri sudah menjadi jelek kok. Orang nyari kesalahannya gak ketemu. Ah, gimana? Saya akan ngomong kalau saya lebih jelek dari dia. Nah, ini... Kalau orang tidak mengetahui kejelekannya sendiri, itu menjadi jelek saat itu. Tidak bisa melihat kekurangannya dirinya sendiri, tertutup. Sehingga sangat mudah melihat kekurangan orang. Jadi orang pandai melihat kekurangan orang, lalu tidak bisa melihat kekurangan dirinya sendiri, itu sendiri kekurangan, kalau orang paham. Tapi orang yang punya kesadaran, keimanan kepada Allah, dia akan selalu melihat dirinya kurang, lihat. Sehingga kemaksiatan baginya adalah dianggap sebagai sesuatu yang sangat besar, biarpun katanya kemaksiatan ringan dia. Melihat yang haram pun bisa menangis semalam suntuk karena dia takut kepada Allah, takut dimurkai oleh Allah. Melihat terus kekurangan dirinya sendiri. Kemudian tawadhu ditandai lagi dengan dijelaskan para ulama. Kalau Nabi mengatakan kabur, sombong itu lawan daripada tawadhu. Al-kibru, kesombongan adalah, lihat. Bukan orang yang pakai baju bagus. Itu adalah sombong, bukan. Bukan kuda mewah, kalau mobil mewah itu sombong, bukan. Illaa innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Maha cantik, Maha bagus. Allah senang hal-hal yang bagus. Hendaknya kau membaguskan lahirmu. Dan dandanan yang bagus pun diharapkan dan roh Allah anjurkan. Dandanan yang bagus. Kalau ada orang bajunya combang-camping itu bukan dibuat-buat karena memang dia combang-camping. Karena tidak peduli dengan urusan dunia. Kalau combang-campingmu yang kau buat, maka engkau sombong dengan combang-campingmu. Bermasalah lagi. Ada orang pengen dianggap sebagai seorang yang warok, sufi, ahli ibadah, pengen dianggap wali, bajunya dirobek-robek, dikusut-kusutin. Oh, Masya Allah, dikurus-kurusin. Kemudian kerut, pokoknya kelihatan orang yang susah, seolah-olah dengan Allah saja. Ternyata hatinya tidak dengan Allah. Dia ingin dilihat manusia sebagai kasih Allah. Mengurangi makan agar dianggap sebagai orang yang tidak senang dunia. Biar dikasih dunia nanti. Bukan itu. Pakailah bagian yang bagus. Asalkan dia adalah halal. Tanpa kau lupa hak-hak yang harus kau berikan kepada orang fakir. Jadi ada orang, ya Rasulullah, ada orang pakai baju yang bagus. Apakah itu sombong? Oh bukan. Bukan itu yang namanya sombong. Al-kibru, yang namanya sombong itu batarul haqqi wa qamtun nasi. Yang namanya sombong itu adalah... Kalau engkau menolak kebenaran yang sampai kepadamu. Jangan berhujah di saat kebenaran nyampe kepadamu. Al-kibru batarul haqqi wa qamtun nasi. Dan merendahkan, memandang rendah manusia. Siapa dia? Dan itu kadang tidak kita sadari. Kita membedakan antara si A dengan si B, menganggap si B adalah rendah. Awas, hati-hati. Menganggap si B rendah sehingga tidak perlu diperhatikan. Itu kesombongan di dalam hatimu. Batarul haqqi, menolak kebenaran. Sampai kebenaran kepada telingamu lalu kau menolak. Biasanya kadang-kadang hanya gara-gara disampaikan oleh orang yang ada di bawah kita secara martabat dunia. Lihat, Anda sebagai seorang bos, tiba-tiba karyawan Anda mengingatkan kepada Anda. Nah, ini biasanya penyakitnya lah. Kamu ini tahu apa. Ada kesombongan di dalam diri. Yaitu al-kibru batarul haqq. Jadi orang sombong adalah orang yang di saat diberi tahu tentang sebuah kebenaran, lihat, dia berhujjah dan pandai berhujjah. Tidak langsung menerima. Menolak. Maka ini sombong. Maka sombongmu adalah, ingat, kesombongan disebut kalau Nabi SAW bukan di saat orang berpakaian bagus, rapi, naik kuda yang bagus. Atau kuda dalam sekarang, dalam mobil yang bagus. Akan tapi ketahuilah, kesombongan adalah di saat engkau diberi ketahu tentang sebuah kebenaran dan kebaikan kamu menolak. Hanya atribut apa simbol-simbol atau tetek bengek yang sifatnya duniawi ini memang suka menjadikan orang susah menerima kebenaran. Karena dengan kebiar duniawinya ini menganggap dirinya lebih dari yang lainnya. Itu jadi bukan kesombongan itu, tapi itu bisa menjadi sebab kesombongan. Contoh, dengan mobil mewahnya, dengan pangkatnya yang tinggi, dengan gelarnya di depan masyarakat yang mulia, lihat. Padahal itu bukan sesuatu yang terlarang. Baju yang bagus, bukan. Akan tapi lihat, karena dia memiliki ini semuanya, lihat. Kadang cara pandang memandang orang lain dengan pandangan rendah. Hingga suatu ketika mungkin, seorang yang kaya raya tersebut, dan dia pangkatnya tinggi, dengan kendaraan yang mewah, mobil megah, lihat, mobil rumah megah, di saat ada pembantunya mengingatkan, lalu dia berkata, ah, kamu tahu apa? Lihat. Jadi, kalau Imam Ghazali menyebutkan, yang memicu kesombongan bukan itu sombong. Yang menjadikan orang sombong itu ada empat. Ilmu. Kadang ilmunya orang lain, ilmu bapaknya saja menjadikan anaknya sombong, merasa jadi Gus ke sana kemari itu. Gus. Di sini apa di sini? Kalau Jawa Timur kan Gus. Kalau sudah Gus itu sudah kayaknya mewarisi ilmu bapaknya nih, biarpun super apa ya? Enggak enak ini. Super enggak tahu. Ini. Ada sombong. Sombong dengan ilmu bapaknya. Kadang orang sombong dengan dirinya, sombong. Ilmu menjadikan sebab kesombongan, ilmu. Ini ada lagi kekayaan sebab kesombongan. Bukan kesombongan yang sesungguhnya dari itu. Sebab kesombongan. Banyak orang kaya tidak sombong. Maka jadilah orang kaya yang tidak sombong. Right? Sebab kesombongan, kekayaan. Kemudian yang ketiga adalah tahta, pangkat. Diberi oleh pangkat. Oh, pangkatnya tinggi. Sudah mulai. Kadang pangkatnya orang lain sama, anaknya pak siapa itu, pak pejabat apa itu sudah cara hidupnya beda. Seenaknya sudah mulai tampak sombong, mentang-mentang bapaknya begini-begini, padahal bapak pangkat bapaknya. Yang keempat adalah nasab. Hanya berbangga dong dengan nasab, wow. Hanya bicara tentang kana abi, bapakku begini, mbahku begini, bapakku begini. Iya mbahmu hebat, bapakmu hebat ente. Ini berbangga dengan mbah. Sombong dengan nasab. Mbahnya, oh mbahku adalah seorang alim besar ini. Iya mbahmu, ente. Jadi ternyata nasab ini bisa menjadi sebab orang sombong. Sehingga merendahkan nasab orang lain. Biasanya terus ditambah oleh para ulama adalah termasuk kebagusan fisik. Kegantengan, cantikan, dan sebagainya. Sombong kalau melihat orang rendah. Hati-hati. Semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat itu semua bukan kesombongan tapi sebab-sebab orang sombong. Kadang ada orang tuh lengkap, super lengkap. Mulai dari gantengnya iya, ayo pangkatnya iya, kekayaannya iya, semuanya iya, tapi subhanallah super tawadhu. Sangat tawadhu dan itu yang luar biasa. Dan yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang kesombongan itu unik. Apa yang menjadikan kau sombong? Hei hamba Allah. Imam Ali berkata, aku terheran dengan orang yang sombong. Aku heran dengan orang yang sombong. Yang dia itu adalah tu'arrikuhul baqah. Ini gara-gara kepinding saja sudah enggak bisa tidur tuh. Tuntinuhul arqah. Mau sombong, tuntinul arqa akan menjadikan baumu itu busuk dengan keringatmu yang menggumpal di dalam tubuhmu itu. Hah? Mau sombong kan kita Imam Ali? Apa yang menjadikan dirimu sombong ayo? Apakah kau tidak sadar ya? Sehebatnya apapun dirimu, tiap. Kau tidak mandi berapa hari kalah dengan kucing. Kucing tidak mandi pun masih dipeluk sama tuannya. Bahkan apa yang menjadikan dirimu sombong? Ah? Dari bahanmu, bahan yang dikatakan ma'in mahin. Satu air, lihat. Satu air yang orang menyentuhnya, cici. Kemudian setelah kamu mati menjadi bangkai yang busuk. Bahkan pun demikian, di saat kamu hidup pun, lihat. Di dalam dirimu itu ada sesuatu yang busuk. Kalau dibuka, orang jijik melihatnya. Dan setiap pagi atau setiap waktu kau pergi ke belakang, buang apa itu? Mau sombong kau, haa. Kau akan sombong bagaimana? Tidak pantas seorang sombong. Biarpun yang katanya seorang ratu, seorang raja, seorang apapun, seorang ala, semuanya seperti itu. Dirimu penuh dengan kelemahan, dirimu penuh dengan kekotoran, bahkan dalam dirimu sendiri ada sesuatu yang sangat kotor. Kalau orang berpikir seperti itu, gak akan bisa sombong. Apa yang menjadikan dirimu sombong? Hah? Bahkan apapun yang kau miliki dari siapa, coba kau faham. Kecerdasanmu dari Allah. Engkau rajin ibadah yang menjadikan kau bisa seperti itu juga Allah. Engkau bisa mengumpulkan kekayaan juga dari Allah. Semua dari Allah. Agar tapi itulah kesombongan. Dan kesombongan inilah yang menjadikan sebab mana makhluk terkutuk pertama, iblis itu. Iblis itu gak bisa tawadu, bukan orang yang gak ngerti. Iblis itu paling pinter, paling taunya Allah, paling kenal Allah. Bahkan dikatakan iblis itu ibadahnya itu gak ada yang menandinginya. Biarpun dia bukan dari bangsa malaikat, akan tapi karena ibadahnya luar biasa kuat, akhirnya dia termasuk dalam golongan malaikat, bahkan suruh memimpin malaikat. Dalam riwayat. Begitu dahsyatnya iblis. Tidak ada sejengkal tanah di bumi ini kecuali pernah digunakan sujud untuk oleh iblis. Ini pernah digunakan sujud oleh iblis. Ibadahnya ribuan tahun dahsyat. Hebat. Agak tapi ternyata di dalam hati iblis ada kesombongan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Aku perintahkan kepada malaikat semuanya, di dalamnya adalah iblis karena iblis sudah digolongkan bersama malaikat karena hebatnya dalam ibadahnya. Mereka sujud semuanya kecuali iblis enggak mau, astagbar, sombong. Oh. Dan si iblis yang mengatakan anak di sudah sombong ditanya hujahnya enggak masuk akal. Kenapa kamu tidak mau sujud kepadaku wahai iblis? Yang nyuruh Allah. Oke, kau dia tidak mau sujud kepada Adam wahai iblis. Dia itu sombong lihat Adam ini bagaimana ini Allah ini nyuruh saya sujud sama Adam. Saya sudah ibadah ribuan tahun Adam baru diciptakan. Belum punya amal baik lah kok saya suruh sujud kepada Adam ini. Kan enggak benar nih masih. Ini, sombong dia. Sama kayak zaman sekarang nih. Anak kemarin sore gimana saya harus sowan kepada dia atau kembali ibadahnya. Kalau sowan kepada orang sepuh mah enteng. Anak kemarin harus datang ke sini dong yang muda datang kepada yang tua. Sombong yang tua. Sombongnya yang tua. Memang kita sebagai yang muda hendaknya datang kepada yang tua. Tapi engkau yang tua pun tidak boleh mengatakan semacam itu. Jangan seperti iblis merasa bahwasanya dia sudah banyak ibadah. Lalu di saat melihat sujud, suruh sujud kepada Adam, bingung dia. Enggak mungkin saya sudah ahli ibadah. Adam belum terbukti punya kebaikan dia. Sujud juga belum terlihat. Sujudnya Adam mana? Gimana saya harus sujud kepada Adam? Adam ibadahnya belum terbukti. Baru diciptakan oleh Allah. Lah kok saya suruh sujud kepada Adam? Ya enggak deh. Ditanya, kenapa kau gak mau sujud? Apa jawabnya? Ana khairun minhu. Oh, ana, yang suka ngomong ana, aku. Ana itu ego. Ana, aku lebih bagus dari dia. Dia berhujah, lihat. Coba dia tawaduk, nyesel saja kan beres. Berhujah, ini orang sombong. Ana khairun minhu. Kalau sekarang, aku punya ilmu, dia gak punya ilmu. Aku punya umat, dia gak punya umat. Kayak begitu. Ana khairun minhu, berhujah lagi. Bagaimana hujahmu wahai iblis, kok kau lebih bagus daripada manusia? Kau menciptakan aku ya Allah dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Hujahnya. Engkau ciptakan aku dari api ya Allah, kemudian kau ciptakan Adam dari tanah. Dia enggak sadar siapa yang mengatakan api lebih bagus dari tanah? Mulai kapan ada keputusan bahwasanya api lebih bagus dari tanah? Hujahnya hujah ngawur karena hujah kesombongan. Sehingga dia lah menjadi orang yang terusir dari rahmat Allah menjadi manusia terkutuk yaitu iblis karena kesombongannya. Jadi kesalahan pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah adalah sombong. Sombongnya iblis. Ini dosa pertama dilakukan oleh makhluk Allah. Sombong dengan perintah Allah enggak mau, suruh sujud kepada Adam tidak mau. Jadi na'udzubillah. Maka yang sombong adalah ikut madhabnya iblis. Manhaj iblisi. Jadi kita harus ada madhab iblisi. Jadi madhabnya iblis. Biasakan dengan kesombongan. Tidaknya kita ayo latih di rumah kita. Dengan orang yang bersama kita di rumah. Pembantu kita. Tetangga-tetangga kita yang lebih rendah. Makanya kami selalu mengingatkan apa yang pernah diingatkan Nabi. Dengan orang-orang lemah. Dengan orang fakir. Tidaknya kita dekat dengan mereka. Karena Allah bersama mereka. Sekaligus memangkas kesombongan kita. Sebab ada orang paling senang kalau kumpul sama orang kaya kok. Senang. Biarpun dia paling marah, utangnya banyak. Paling senang kalau duduk sama orang kaya. Wah, ikut permainannya sama orang kaya yang mahal-mahal itu. Padahal dia maksain diri. Mau dari main apa? Golf, main apa? Main itu bukan sesuatu yang dilarang namanya olahraga dan sebagainya. Cuman kadang-kadang ada orang itu jadikan standar kesombongannya. Kemudian gaya hidupnya kumpulan orang-orang kaya, dia ikut perkumpulan orang kaya, biar memaksain dia ngutang grup ini. Ingat, harta kekayaan bukan kesombongan. Orang memiliki harta bukan sombong, akan tapi yang menjadikan sombong adalah jika orang dengan hartanya menjadikan merendahkan orang lain. Na'udzubillah, sombong. Maka perlu berlatih, tidak cukup ilmu hanya sekedar kita dengar saja. Kita berlatih dengan orang di rumah kita, pembantu kita, kita menyapa dia dengan lembut. Bersalaman saja bagaimana? Susah. Karyawan kita, kalau kita sempat salaman, nyapa mereka, gimana, apa kabar, baik? Oh, senang mereka. Seorang dokter, atau seorang suster lihat, dengan penuh ketawaduannya lihat, mengajak bicara orang yang menjaganya, itu sudah senang. Menepuk pundaknya saja, Masya Allah, sabar, itu sudah senang. Kadang-kadang, cemberut. Sama, di kalangan ustadz yang sombong ada, kalangan dokter sombong juga ada, kalangan bos sombong juga ada, semuanya ada. Kenapa sih kok tidak bisa berlemah lembut? Dia bisa tawaduk, karena pendidikannya yang kurang. Merasa ingin dihormati terus di mana-mana. Sehingga itu menjadi orang batarul haqqi di saat diingatkan oleh orang yang ada di bawahan, di bawahnya. Seolah-olah dia diungkit, enggak, bisa nerima. Sombongan. Baik, kita baca hadis Nabi SAW. Wa'an Iyad. Wa'an Iyad ibn Himar. Dari Iyad ibn Himar radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Iyad radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha auha ilayya an tawadhu. Allah telah mewahyukan kepadaku untuk aku memerintahkan kepada kalian semua, tawadhu. Tawadhulah kalian semua, jangan sombong. Tawadhu. Hadza la yafkhar ahadun ala ahadin, la yafkhar ahadun ala ahadin, sehingga tidak boleh satu membanggakan di atas orang lain, merasa membanggakan dirinya di atas orang lain, merendahkan orang lain, enggak boleh. Wa la yafkhar ahadun ala ahadin, dan tidak boleh seseorang berbuat zalim kepada saudaranya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala. Hadis berikutnya Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, mana qasad sadaqatun min malin, tidak akan berkurang, tidak akan mengurangi sedekah itu dari hartamu. Allah, ini sudah kalau Nabi yang ngomong sudahlah yakin, jangan mikir-mikir sudah. Kalau engkau bersedekah, maka sesungguhnya sedekah hartamu tidak akan terkurangi, karena Allah akan menggantikannya, dan ganti dari Allah lebih banyak di dunia dan di akhirat. Maka jangan ragu melakukan kebaikan. Mana qasad sadaqatin, sadaqatun min malin, tidak akan mengurangi sedekah itu hartamu. Wa ma zadallahu 'abdan mi'affin illa 'izza, dan tidaklah Allah menambahkan seseorang yang mudah memaafkan kecuali kemuliaan. Kalau ada orang mudah memaafkan, orang mudah memaafkan, maka sesungguhnya dia tidak memaafkan kecuali akan tambah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Labanglah dadamu, labangkan dadamu, berlabang dada, jangan punya sifat kotor, sifat busuk, dendam. Dendam tidak ada gunanya. Sehingga sampai kadang-kadang kalau dendam di dalam hati itu memang mula-mula di dalam hati, akan tapi lebih bermasalah lagi nanti akan membuahkan ide-ide untuk membalas dendam. Menjadikan lidahnya bergerak untuk menggunjingnya, habislah. Untuk menfitnahnya, ini berangkat dari kebencian di dalam hati. Kalau sudah kebencian di dalam hati, mudah sekali seorang hamba melakukan kehinaan. Maka lihat dalam banyak kisah, banyak yang kami sampaikan, khususnya di kisah Isra Mi'raj, untuk pembenahan hati, lihat. Jangan sampai kita mendendam dengan siapapun, dan itu sering kami mohon kepada Allah untuk dijauhkan dari sifat dendam. Bahkan kita ingin jika ada orang berbuat salah kepada kita saat ini, menit berikutnya kita sudah lupa. Kita tidak ingin mengingat kesalahan siapapun. Dan jangan sekali-kali Anda mencoba mengingat-ingat kesalahan orang lain. Awas. Menjadi sebab hati kotor, lihat. Lu kena sehat, Luqman Hakim kepada anaknya, wahai bunaya, wahai anakku, lupakanlah dua hal. Biasakan engkau melupakan dua hal. Dan ingat selalu dua hal. Dua hal yang hendaknya engkau lupakan adalah, kata Luqman kepada anaknya, dua hal yang hendaknya kau selalu bisa melupakannya. Yang pertama adalah, jika engkau berbuat baik sama orang lain, hendaknya kamu lupakan. Jangan kau ingat-ingat terus. Agar diterima oleh Allah. Agar tidak berubah menjadi kekecewaan di saat orang itu tidak berterima kasih kepadamu. Maka kalau sudah kau berikan lepas, jangan kau ingat. Yang kedua yang harus senantiasa kau ingat adalah, jika jadi yang harus kau lupakan. Kalau tadi hendaknya kau lupakan, kebaikan yang kau lakukan kepada orang lain, hendaknya lupakan. Bukan diingat. Dua hal yang harus senantiasa kau ingat. Mohon maaf, saya lupa. Saya ulang dulu. Dua hal yang seharusnya engkau ingat dan dua hal seharusnya engkau lupa. Dua hal yang mesti yang engkau cepat lupakan adalah, di saat engkau berbuat baik sama orang lain, lupakan. Berbuat baik. Biar ikhlas bisa diterima oleh Allah. Kalau dia tidak terima kasih kepadamu, engkau tidak akan mudah mengungkit. Karena kamu lupa sudah. Mudah berbuat baik yang berikutnya lagi. Kadang-kadang mau berbuat baik, oh saya kan sudah tak kasih berapa? 10 tahun yang lalu. 10 tahun lama banget. Satu hal lagi yang harus senantiasa engkau lupakan adalah, jika ada orang berbuat salah kepadamu, biasakanlah engkau untuk melupakannya. Ini nasihat Luqman. Jangan biasa menyimpan, subhanallah. Kadang kita itu senang dengan kebusukan jiwa. Masa kesalahan 3 tahun yang lalu masih disimpan di HP itu, di bintang WA itu. Ngapain itu? Kebusukan jiwa di WA, SMS, hapus tuh. Jangan dibiarak kebusukan jiwa itu. Alas saja untuk bukti-bukti apa? Mau nyari apa? Mau nyimpan dendam? Dimasukkan file khusus. Sudah, kalau ada orang ngomong jelek, ngomong kosong dan sebagainya, sudah hapus. Jangan diingat-ingat terus kalimat itu. Biarpun orang itu membahayakan dirimu sendiri, enggak ada perlunya. Cuman kadang kebusukan jiwa ini bisikan iblis terlalu simpan. Bukti barangkali nanti. Akhirnya apa? Oleh setan diajari, jangan kau maafkan dia. Sudahlah kita maafkan semua. Dan tidaklah seseorang memaafkan seorang hamba, kecuali Allah akan angkat derajatnya mulia. Lapangkan dadamu. Maafkan siapapun yang berbuat salah kepada kita. Dan harus kita belajar untuk itu. Mudah memaafkan. Jangan menyimpan dendam kepada siapapun. Dan kalau orang punya dendam itu berbahaya, nanti akan berubah. Dendam itu akan berkembang menjadi gunjingan. Wah, gunjing. Kalau sudah orang benci sama benci ketemu. Misalnya seseorang dibenci. Si A membenci si C. B membenci si C. B ketemu A. Wah, guys. Kayak tutup ketemu tumbuh. Apa ya? Sudah ketemu gandengannya sudah. Wah, sampai habis-habisan. Na'udzubillah. Permusuhan, kebencian di dalam hati, na'udzubillah. Oh, kadang mengunjing habis-habisan. Sampai subuh itu. Habis majelis taklim lagi. Karena Imam Ghazali mengatakan, mana mengunjing faqihatul fuqaha kok. Orang-orang juru dakwah, ahli ustaz semuanya ini paling asik kalau mengunjing. Ngomongin ustaz lain. Nah, ini ustaz. Kalang pedagang juga demikian, bisa saja. Ini ustaz saja, banyak mengunjing, apalagi bukan ustaz. Berangkat dari mana gunjingan itu muncul? Gunjingan itu muncul berangkat dari kebencian di dalam hatimu, tidak ada cinta. Kalau bertemu basa-basi, lihat. Bertemu basa-basi, habis sebenarnya dalam hatinya, tidak begitu ya. Lapangkan hatimu, biasakanlah untuk memaafkan. Bahkan berkatakan, memaafkan, ya Allah, aku akan maafkan orang-orang yang telah berbuat salah kepadaku. Bahkan yang belum berbuat salah pun sudah aku maafkan. Kira-kira. Pokoknya ya Allah yang berbuat salah kepada aku maafkan, ya Allah, jangan kehukum dia, ya Allah, ampuni dia, angkat derajatnya. Terus kita ucapkan, biar kita tidak punya dendam kepada siapapun. Dendam adalah menjerumuskan. Yang ketiga ini apa? Pesan Rasulullah, wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, وَمَا تَوَضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ. Tidak ada seorang bertawaduk kepada Allah, bukan tawaduk. Tawaduk kepada Allah, maksudnya patuh kepada Allah. Tawaduk karena Allah, maksudnya itu. Tawaduk karena Allah. Faham? Tawaduk lillahi karena Allah. Anda tawaduk dengan orang kaya karena Allah. Bagaimana orang kaya? Perintah Allah adalah mungkin karena ubannya dia. karena dia tua yang kaya, karena tuanya engkau tawaduk kepadanya, akan Allah angkat derajat. Ada tawaduk dengan orang tua karena Allah. Ini tawaduk kita yang karena Allah, itulah yang menjadi kita diangkat derajat kita oleh Allah. Tapi kalau orang tawaduk, kelihatannya tawaduk, cuma tawaduk karena kekayaan seseorang. Kalau sudah dekat sama orang kaya, Masya Allah dia khusyuk, simpuhnya enggak bergerak. Masya Allah. Tawaduk dengan orang kaya, dahaban hutulutha dini, 2/3 imannya hilang. Ini musibah zaman sekarang. Kita mengatakan bahasa, pejabat ada yang ahli surga. Banyak pejabat ahli surga insya Allah. Agar lebih kadang kita sudah, rasa hormat kita lihat, kadang-kadang anak-anak kita sudah tidak kita didik menghormati ulama. Kalau yang datang pejabat atau artis langsung kelihatan paling depan minta foto, kadang mencium tangannya, kadang-kadang na'udzubillah. Bahkan ada katanya anaknya seorang tokoh atau bagaimana, atau tokoh apa tuh, saya tidak tahu ini. Artis kafir, dirangkul, dipeluk ini. Dapat syafaat. Inna lillah, astaghfirullahaladzim. Kif. Dipeluk di depan layar besar katanya. Ada yang cerita kepada kami, saya tidak melihat kok. Apakah itu betul atau tidak? Katanya ada artis besar dari luar negeri datang ke Indonesia di atas panggung, dia dapat penghargaan untuk bisa bersalaman. Wah, gembiranya ya ketemu Nabi Muhammad nih. Ajib. Aneh. Ini salah pendidikan itu. Wah, sampai dicium. Wah, bangga cerita di expose di media. Katanya begitu. Cuma masa iyalah. Oh, benar bu ya. Ya, sudah kita doakan saja. Semoga sadarlah. Ya, ini. Nah, kebanggaannya sudah bukan dengan ulama. Kalau ada ulama datang, tidak tergoyah. Ya, saya. Awas, tawaduk bukan karena Allah, apalagi dengan kekafiran yang demikian itu. Tawaduk karena Allah. Kita tidak boleh merendahkan orang, misalnya kita menghinakan orang depan orang juga tidak boleh, tapi jangan sampai kita menjerumuskan orang misalnya. Dengar akhir-akhir katanya santri didatangkan orang yang Nasrani masuk pondok misalnya, harus salaman, santri suruh salaman. Oh ini kebelinger dia, oh ini, kalau mengada. Apakah betul nih? Santrinya putri lagi. Santri putri suruh salaman sama ustaz yang Nasrani itu misalnya. Ustaz Nasrani. Nah subhanallah, mohon maaf. Ini kan keblinger cara pendidikan yang salah ini. Apakah akan kita benarkan hal yang demikian ini? Tawaduk yang sudah salah pada tempatnya. Santri, kamu punya kemuliaan wahai santri. Tawadukmu karena Allah. Bukan karena pangkat seseorang. Awas, hati-hati. Ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'ahullahu. Tidak ada orang yang tawaduk kepada karena Allah, kecuali Allah angkat derajatmu. Jadi, sudahlah rumus. Jika engkau tawaduk, Allah akan angkat derajatmu. Engkau tawaduk, Allah akan muliakan kalian. Ya, tawaduk yang sudah kita jelentrehkan tadi. Di saat diberi petunjuk tentang kebenaran, langsung menerima. Menyandarkan semuanya kepada Allah. Kalau diberi kecerdasan, ingin dari Allah. Kalau pandai mencari uang, ketahuilah itu dari Allah. Dan sadari juga Allah bisa membalikkan hartamu itu, menjadikan dirimu fakir dalam sehari bisa. Allah menjadikan korun yang kaya pun ditelan bumi. Dan alangkah banyaknya hari ini kita temukan orang fakir yang seminggu yang lalu kafir, hari ini kaya. Atau sebaliknya orang kaya yang menjadi fakir. Begitulah keadaan dunia, bolak-balik. Kalau kalian sadar, sehingga kalian tidak akan sombong. Semuanya dari Allah. Baik. Semoga Allah menjaga hati kita. Apapun yang Allah berikan kepada kita, jangan menjadikan kita sombong. Harta yang Allah berikan, semoga menjadi sebab kita semakin tawaduk. Semakin tahu, kenal bahwasanya Allah yang memberi karunia. Yang diberi jabatan, hendaknya semakin sadar kalau itu dari Allah. Dan mungkin berkat doa orang-orang fakir yang ada di kiri kanan kita. Sebab dikatakan, innallaha sayang surukum bidu'afaikum. Dalam hadis disebutkan, Allah itu akan menolongmu itu karena orang lemah yang ada di kiri kananmu. Hai orang kaya, kenapa kok bisnismu semakin besar itu? Bukan karena kecerdasan otakmu, bukan. Bisa saja karena kebaikanmu yang pernah kau lakukan untuk orang lemah yang ada di kiri kananmu. Lalu dengan begitu Allah menolong kalian, innallaha sayang surukum bidu'afaikum. Allah akan menolong kalian bersama atau dengan orang-orang lemah yang ada di kiri kananmu. Meningkatkan ketawaduan dan taulah dirimu sendiri. Siapa engkau yang tahu dirinya akan tawaduk? Apa yang menjadikan kalau sudah tidur kau kayak mayat nih? Kalau sudah tidur dicaci maki sama orang enggak bisa males gitu. Kalau sudah Allah mencabut rasa sadarmu, sudah habislah.

Dan kewajiban kepada anak, jangan teledor. Jangan tertipu seperti sebagian wanita karir. Lihat urusannya dengan Allah. Urusannya dengan suaminya tidak beres. Urusan dengan anaknya tidak beres karena dia tergiur dengan karirnya. Kalau sudah kerja, gila kerja. Ini adalah musibah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Baik, maaf ya, kami akan membacakan pertanyaan dari Facebook. Ada sahabat Abdul Fatah yang berada di Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya jika melaksanakan kegiatan di luar Islam? Ceritanya, ini saya di Jepang, terus kebetulan ketua perusahaan meninggal dunia. Terus diharuskan bagi pekerjanya untuk melaksanakan kegiatan upacara kematian. Saya takut, Buya, jika melaksanakan hal itu. Karena saya seorang muslim di sini, lain itu perintah dari atasan. Bagaimana hukumnya, Buya? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami cintai, pendengar yang pemirsa yang ada di Jepang, juga di tempat lain, karena majelis kita ini ternyata, subhanallah, saudara-saudara kita di luar negeri sana, rindunya luar biasa untuk bisa menghadiri pengajian, termasuk misalnya di Korea. Jadi ada berapa belas titik itu, di waktu yang bersamaan kita ngaji di sini, mereka buka karena hari libur bagi mereka. Mereka buyak dengan layar televisi. Maka kami ucapkan kepada para pemirsa yang ada di Korea, di Jepang, semoga Anda bisa istiqomah. Allah berikan kepada Anda kemuliaan dunia dan akhirat. Kelak kembali ke Indonesia membawa bekal yang bersih halal, dan setelah itu Anda bisa dekat dengan anak-anak. Baik, dan Hong Kong juga, di Taiwan juga, di Kuwait juga. Ada beberapa negeri yang kami tidak bisa sebut, banyak mereka sengaja di Sabtu pagi, Ahad pagi karena hari libur. Mereka hadirkan televisi yang besar, kemudian Al-Bahjah TV, mereka mengikuti pengajian. Makanya di antara mereka ada yang bisa telepon. Ini adalah luar biasa. Itulah menjadikan Nabi itu tersenyum. Mubahin berbangga. Itu hakikat tampil beda di hadapan Nabi itu begitu. Di negeri yang jauh, masih serindu untuk mengaji. Itu artinya suatu ketika kalau Anda pulang ke Indonesia, pasti akan Anda cari majelis semacam ini. Baik. Pertanyaannya adalah, bagaimana di saat ada atasan meninggal? Jangankan kok atasan. Jika ada tetangga yang Nasrani atau yang kafir itu meninggal dunia, maka ketahuilah, jika tidak ada yang merawat mayatnya, maka wajib bagi kita untuk merawatnya. Fardu kifayah. Akan tapi tidak perlu disolati. Cukup kita bungkus, lalu kita kubur. Tidak boleh disolati. Cukup kita bungkus, kita kubur dengan benar. Wajib. Begitu juga kalau kita ikut takziah, bela sungkawa, menghibur yang hidup, ini diajarkan oleh Nabi. Tapi tidak mendoakan pengampunan, karena Allah tidak mengampuni dosanya orang kafir. Cukup datang, memberikan ucapan kepada yang hidup, semoga Allah memberikan ketabahan dan hidayah. Nanti gitu. Jadi Anda ikut datang acara. Adapun untuk mengikuti acara pengkuburan, selagi dalam acara pengkuburan hanya beda cara saja, hanya mungkin berkumpul orang, kalau di situ ada doa-doa, Anda tidak boleh mengamininya. Ada doa-doa, tidak boleh Anda mengamininya, karena mereka memuja selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda mengamini, berarti Anda masuk bab kesyirikan. Anda mengamini, tidak boleh. Maka tidak ada di sana doa bersama dengan orang di luar Islam, itu tidak ada. Jadi kalau dia berdoa, Anda tidak perlu mengamini. Yang jelas, menghadiri pengkuburan orang di luar Islam adalah bukan sesuatu yang dilarang. Dengan catatan itu nanti, tidak mengangkat syiar kekafiran. Wajar saja karena saudara, atau mungkin tetangga, atau kenalan kerja, dan sebagainya, termasuk atasan meninggal dunia, kita suruh berangkat, berangkat saja. Dan bahkan dalam Islam sendiri, jika tidak ada yang merawat, kita wajib merawat, kok jadi fardu kifayah. Asalkan tidak masuk bab rutin ibadah. Kalau mengkubur jenazah adalah bukan ibadah, yang seperti ibadah khusus itu. Ibadah dalam arti, kita menjalankan kewajiban dari Allah, iya. Tapi bukan ibadah seperti ada bacaan-bacaan khusus. Cukup saja mungkin berkumpul di situ, ada upacara, kemudian rame-rame, kemudian dikirim ke mana? Ke kuburan, maka Anda boleh saja menghadiri yang demikian itu. Karena apa? Islam juga memberikan cara hidup yang baik dalam bertetangga. Jangan sampai kita ini dengan hal-hal yang urusan kemasyarakatan tampak tidak enak. Islam itu indah. Wajib bahkan kalau mengkubur mayat orang Nasrani, wajib bagi kita. Kalau ada orang ahli zimmah di kiri kanan kita, atau orang Nasrani, atau orang di Darul Ahad, di negeri semacam itu, kalau ada orang kafir mati, kalau kita tidak mengkuburnya, kita haram. Kita harus mengkuburnya, merawatnya. Tentu dengan cara yang kita ketahui. Kalaupun mereka merawat dengan cara mereka sendiri, lihat. Itu boleh saja kita menghadiri bertakziah kepada orang kafir diperkenankan, tapi dengan catatan kita tidak mendoakan doa pengampunan. Selesai. Allah alam bisawab. Baik, Bu, mungkin cukup. Ada Umi mau tanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bu, pengen tanya batasan kepatuhan seorang istri itu, kapan dia wajib patuh, kapan dia boleh untuk tidak patuh, itu seperti apa, Bu, ya? Karena pernah ada seorang yang bertanya, ya, seorang istri begitu, Bu, ya, yang ya tidak bahagia di dalam rumah tangganya, karena punya suami yang kurang perhatian juga, dan juga melarang istrinya itu, salah satunya termasuk tidak boleh dandan, Bu, ya. Sama sekali tidak boleh dandan, tidak boleh perawatan juga, dan tapi suaminya nikah lagi dengan perempuan yang dandanannya heboh gitu, Bu, ya. Terus dia akhirnya dengan wanita yang kurang baik yang memang suka, dan sehingga istri terpukul begitu, dengan melakukan itu. Satu sisi dilarang, tapi satu sisi suami malah memilih yang seperti itu begitu, Bu, ya. Sehingga terluka, dan akhirnya seperti apa, Bu, ya, solusinya? Apakah sabar saja, ataukah mungkin sampai batas boleh kalau saat terlalu sakit atau bagaimana? Apakah dosa tidak jika dia memilih berpisah atau gimana, Bu, ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada jaringan interaktif yang masuk, ada penelpon yang masuk. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, silakan. Silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu, ya. Maaf, Bapak, mungkin bisa dikeraskan lagi suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, dengan siapa? Hamba Allah di Kan. Silakan. Allahumma salli 'ala Muhammad. Wassalamu 'alaihi. Silakan. Silakan, Bapak. Saya mau bertanya, Bu, ya. Baik, dengan Bapak siapa dan dari mana, Bapak? Saya hamba Allah di Kalimantan Timur. Hamba Allah dari Kalimantan Timur, Bu, ya. Dari Jawa Timur? Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Silakan, Bu. Ya, saya mahasiswa di Kalimantan, di daerah saya, Bu, ya. Sekarang saya kuliah di universitas salah satu perguruan tinggi di mana akidahnya. Ya, bisa dengar. Bisa dengar? Kalau bisa dengar, apa terjemahkan? Kami tidak bisa dengar. Maaf, Bapak, mungkin bisa dikeraskan lagi suaranya? Kami tidak bisa dengar. Ya, saya mahasiswa, Bu, ya. Saya seorang mahasiswa. Ya, saya seorang mahasiswa, Bu, ya. Silakan, silakan, Iman. Suara Anda kurang jelas. Saya seorang mahasiswa. Seorang mahasiswa. Ya, saya seorang mahasiswa di daerah saya. Sekarang saya kuliah di perguruan tinggi di mana akidahnya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Nah, terkadang di saya mengakui saya benar, insyaallah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selama ini saya selalu mengikuti apa yang Bu Yayah katakan, insyaallah. Dan di kampus saya terkadang semua mahasiswa wajib mengikuti akidahnya mereka, Bu, ya. Gimana? Di mahasiswa saya harus setiap mahasiswa mengikuti akidah mereka. Di kampus saya, setiap mahasiswa harus mengikuti akidah mereka. Dan kemudian di luar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, baik, dan, baik. Dan saya ingin saya tanyakan, apakah saya termasuk zalim, Bu, ya? Dalam artian saya, di kampus saya mengikuti akidah mereka, di luar kampus saya kembali ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah saya termasuk zalim? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pertanyaan dari baik. Insyaallah, terima kasih atas pertanyaannya. Seorang istri hendaknya patuh kepada suami, biarpun dalam urusan mubah menjadi wajib. Misalnya, seorang suami mengatakan, duduklah kau di atas kursi itu. Maka wajib seorang istri patuh. Sama dengan kepada seorang ibunda. Yang semula mubah, akan menjadi wajib. Tentunya itu semuanya adalah jika tidak memberatkan bagi seorang sang istri. Perintah-perintah. Jangan mentang-mentang perintahnya harus didengar, tapi semaunya sendiri. Kau naik tangga sana lo. Naik tangga adalah mubah. Tapi naik kelapa ngapain naik pun kelapa ni? Jadi maksudnya perintah-perintah yang sifatnya adalah ada manfaatnya, wajar, maka seorang istri hendaknya mematuhinya. Kemudian ada pun masalah larangan untuk berdandan, unik. Kalau larangan untuk berdandan karena mungkin ada sebagian wanita, sebagian suami yang karena hirohnya tinggi, cemburunya tinggi, takut istrinya itu kalau berdandan itu kebablasan sampai di luar pun dandanannya berlebihan. Ada karena cemburu di dalam hatinya. Semula waktu pertanyaan itu sepotong, bagaimana jika seorang suami melarang istrinya berdandan, kami agak sedikit adem sebetulnya. Kenapa? Mungkin dia adalah seorang suami yang cemburunya tinggi, sehingga tidak ingin istrinya dandanannya luar. Tapi di sisi lain, tak-taunya dia menikah dengan orang yang dandanannya menor. Wah ini, bisa saja ini penyakit di dalam suami tersebut, kenapa? Biasanya ingin mencari pembenar. Bahasanya kenapa dia harus melakukan yang demikian? Jadi istri yang pertama dijelek-jelekin dulu biar ini, jadi yang dikhawatir niatnya jelek. Kalau seandainya niatnya adalah untuk menghormat, menjaga istri agar tidak berdandan, menjaga istri agar tidak berdandan karena cemburu adalah sesuatu yang baik. Sehingga cintanya kepada istri tidak berkurang. Bahkan cintanya kepada istri akan semakin tambah kapan? Di saat istri patuh karena berangkat dari kecemburuan. Banyak seorang suami tidak ingin istrinya dandan di depan orang. Kamu hanya untukku saja kok. Ya ada uang gitu. Kalau itu niatnya bagus, akan tapi ternyata dengan yang satunya tidak punya cemburu. Malah suruh dandan. Ini tidak. Ada apa itu semuanya? Kenapa semacam itu? Mestinya kalau mengizinkan dandan untuk yang kedua, yang pertama juga. Atau mungkin kita perlu bertanya lagi, mohon maaf. Tidak bisa disalahkan seorang suami. Bisa saja suami itu niatnya menjadi jelek. Kenapa? Ingin cari pembenar. Karena istriku begitu, gak benar, gak pernah dandan, makanya saya nikah lagi. Ada ini alasan yang dibuat-buat. Bisa jadi begitu. Tapi bisa jadi seorang istri itu, mohon maaf, dilarang begitu karena istri yang kedua adalah baik, benar. Kenapa? Biarpun berdandan dia terhormat, terjaga. Tapi istri yang pertama bisa saja gak benar. Makanya dilarang. Harus dilacak secara sesungguhnya. Istri gak. Yang keduanya ngambil artis organ tunggal, Bu ya. Oh, Masya Allah. Misalnya. Wah, ini bermasalah. Kalau memang pertanyaan semacam itu. Agak tapi memang kita tidak bisa mudah menyalahkan. Hanya di dalam melacak itu hendaknya hati-hati. Bisa saja tadi seorang istri yang pertama itu memang orangnya tidak terhormat. Sehingga sang suami melarang berdandan. Dan kalau sudah dandanan tidak karu-karuan kemana-mana ini, maka dilarang oleh itu. Mungkin berarti yang salah adalah istri. Bisa saja yang salah adalah suami. Maka dalam menyelesaikan masalah ini tidak mudah. Harus kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa alasan wahai suami melarang istri berdandan yang pertama itu? Kenapa yang kedua kau izinkan? Atau mungkin yang kedua itu adalah kita tidak bisa prasangka buruk kepada siapapun. Cuma untuk mencari-cari itu hendaknya kita harus ngomong dengan yang laki-laki, ngomong dengan yang perempuan. Bisa saja dia menikah dengan orang yang katanya organ tunggal tadi. Mungkin dalam masa transisi mau dirubah lagi sampai dia tidak senang dengan dandanan menor. Dia seorang suami yang pintar. Alangkah banyaknya seorang suami yang baik, lihat. Bisa merubah istri dalam waktu singkat dia. Dari pakai rok pendek menjadi orang pakai berjilbab yang sempurna. Ada? Mungkin juga semacam itu tujuannya. Satu sisi mungkin seorang suami dia punya kebutuhan yang tidak bisa diwakilkan ke siapapun. Mungkin istrinya tidak bisa mencukupi dalam hal ini. Dan menikah lagi bukan sebuah aib asalkan benar caranya. Akan tapi lihat. Dia di saat seperti itu. Mungkin dia ingin membuat perubahan, kita tidak tahu. Tapi niat semuanya harus koreksi diri. Bisa saja, kalau niatnya suami jelek, Allah maha tahu. Bisanya itu, dijelek-jelekin istrinya biar, ini kamu memang begitu, makanya begitu. Mungkin akan izin sama ibunya, enggak boleh tawanya. Akhirnya alasannya apa? Memang lihat mi, kak dia enggak pernah dandan dan sebagainya, lihat gimana saya enggak nikah lagi. Mungkin dia, bisa saja, mungkin. Dia jadi istri yang pertama dijelek-jelekin, dijadikan enggak baik, bisa saja. Tapi ibunya tidak akan jadi suudon. Akhirnya kita tidak tahu melacak siapa yang salah di sini. Jadi kalau ingin menyelesaikan masalah, kemungkinan-kemungkinan kesalahan itu harus ada semuanya. Bisa jadi itu adalah seorang suami yang memang sebetulnya dalam diri pribadinya adalah ingin. Cuman ada seorang yang ada ikrar, mungkin orang yang dinikahi sudah berjanji, nanti kalau saya nikah denganmu saya akan berubah dan sebagainya. Isyanya. Dan dia orang, mungkin bapaknya yang baik tiba-tiba kepleset. Mungkin suami bapaknya ngomong, nikahilah anakku itu, tidak apa-apa, jadi istri kedua, boleh berubah. Dari bapaknya yang baik. Nanti didukung bisa perubahan. Jadi intinya begini. Tidak boleh kalau menyelesaikan permasalahan keluarga ini biasanya harus didatangkan bareng-bareng. Kita dengar dari dua belah pihak. Sebab bisa saja seorang istri yang enggak benar. Seorang istri yang tidak benar. Makanya seorang istri ada dandanannya Masya Allah. Tapi ya begitu. Untuk orang lain. Jadi istri enggak benar. Maka seorang suami larang. Jangan. Kalau tidak. Saya tidak setuju kalau berdandan. Kenapa? Kalau sudah berdandan kamu enggak karu-karuan. Mungkin istrinya terlalu cantik. Jadi ini mungkin sekali. Jadi kalau urusan keluarga ini harus dilacak semuanya. Mana yang salah agar nanti dibenahi. Kalau salah yang istri perlu benah diri. Mungkin suamimu melarangmu memakai pakai dandanan karena dia cinta kepadamu dan menjaga kehormatanmu. Sisi lain, seorang suami menikah dengan wanita semacam itu, ya jangan prasangka buruk dulu dong. Bisa saja dia ingin. Pokoknya jangan bohonglah wahai para suami. Ada suami itu pengen sok jadi pahlawan ini. Kadang-kadang nikah saja alasannya untuk berdakwah dan sebagainya. Kita ingat guru kami ingatkan. Kalau ingin menikah karena urusan syahwat, bukan katakan jangan pakai agama dakwah. Kenapa kamu menikah salah? Saya ingin menyebarkan dakwah dengan cara ini. Dakwah kau tumpangkan syahwat di atas. Kalau ingin menikah, nikah dengan cara yang benar. Tapi jangan pakai atas nama. Ada sampai sebuah kisah ini. Makanya alasan yang tulus itu perlu. Seseorang ingin melakukan seperti itu, menikah lagi dan sebagainya. Apalagi ada tanda-tanda kok seperti itu. Kenapa istri yang pertama gak boleh dandan, istri kedua boleh. Intinya harus niatnya benar karena Allah. Suatu ketika ada dikisahkan nih kisah. Ada suatu ketika ada orang, kakak beradik datang kepada tempat pemukiman orang-orang yang pengungsi dari Bosnia, pengungsi ini. Ini semacam guyonan, tapi ya begitulah hakikatnya sebagian orang nuruti syahwat. Kisahnya adalah ada seorang kakak beradik itu datang kepada pemukiman pengungsian wanita-wanita Bosnia yang waktu itu kan banyak pembunuhan dari Serbia, perampokan, segala macam, sehingga banyak yang ternodai, sehingga banyak wanita diasingkan. Setelah diungsikan, dipromosikan bahwasanya siapa yang bisa menolong dari saudari-saudari ini, ya, yang mau menikahi, biar terawat nanti. Wah, banyak berebut. Ingin menikahi wanita-wanita tersebut, dinikahi dengan untuk menolong sebuah kebaikan. Karena kalau dibiarkan, dia adalah butuh, kemudian di negerinya dinodai, ini sebuah kisah, apa kebenarannya itu tidak penting. Akan tapi ini loh contoh. Akhirnya ada dua orang kakak beradik datang mau menikah. Saya mau menikah. Saya ingin nolong saudari-saudari kita yang dari Bosnia itu karena Allah. Benar kamu nolong karena Allah? Iya karena Allah. Kamu cukup. Alhamdulillah rezeki saya cukup. Insya Allah saya akan nikah dengan dia untuk menolong. Betul? Senang ini panitia karena ada pemuda-muda yang mau menolong. Baik. Setelah sampai di dalam keluar lagi. Lalu berkata, aduh, mohon maaf, saudaraku yang saya cintai, anak-anak dari Bosnianya sudah habis, yang ada dari Afrika, ini gimana nih? Langsung balik dia katanya, wah sorry alafu, wah, berarti niatnya adalah hanya untuk, maksudnya apa? Kadang-kadang sok gayanya menolong atas nama agama, tapi sebenarnya adalah ditumbangi syahwatnya. Kalau syahwat. Sebab syahwat yang halal adalah halal. Pokoknya jangan berdustalah dalam hal semacam ini. Perlu kejujuran. Ini ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik kalau sudah masalah keluarga tidak bisa kita itu hanya sebelah pihak. Kita harus tanya siapa yang salah secara sesungguhnya. Bisa saja suami yang salah, bisa saja istri yang salah. Makanya kalau sudah kasus suami istri datang sendirian itu saya bingung itu. Sebab semuanya kalau ngomong mesti pengin dibenarkan. Nah ini. Tidak ini pengin dibenarkan karena pengin cari pembela, nah, datang kan bareng-bareng nanti saya ngobrol atau berpisah, saya dengar dari sini. Tak tahunya hanya salah paham, subhanallah. Ada orang ribut gara-gara salah paham. Enggak sesungguhnya sebetulnya, hanya salah paham. Dia kira begini. Tatanya kita olah sedikit ketemu. Dan berapa kali kita menyelesaikan urusan orang semacam itu? Ada lagi, lihat. Salah paham dong ternyata. Ya, ternyata suami itu sangat cinta kepadamu. Kita ngomong istrimu juga cinta kepadamu. Buktinya gini. Ah, sedikit itu, ya, selesai. Salah paham. Baik ini. Jadi perlu ngantip kepada kami. Adapun pertanyaan selanjutnya. Ada sekolah di sebuah seseorang sekolah di universitas yang akidahnya berbeda. Baik, bagi yang belum jangan masuk. Bagi yang sudah waspada. Bagi yang belum jangan main-main, akidahmu mahal. Jangan sok Anda kuat, Anda hebat dan sebagainya. Al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu akan bergabung, akan mengambil agama dari sahabatnya. Jangan main-main urusan akidah. Ada sebagian orang sombong, yang penting kan akidah kita kuat, biarpun kita masuk di situ yang penting akidah kita kuat. Itu di saat kita bebas memilih loh ya. Apalagi di situ dipaksa kita harus ikut akidah yang gak benar tadi. Na'udzubillah. Gak bisa. Mahal. Akidahmu mahal. Imanmu adalah mahal. Jadi tidak bisa. Tidak bisa. Jangan sekali-kali Anda masukkan anak. Atau Anda masuk ke satu lingkungan. Atau pendidikan. Yang akidahnya berbeda. Anda jangan main-main. Biarpun alasannya apa, ini sebagian. Tapi Al-Qur'annya bagus, Buya, saya ingin ambil Al-Qur'annya saja. Tidak cukup engkau urusan Al-Qur'an yang kau ambil. Ilmu tun nur. Ilmu itu diambil cahaya. Ilmu itu cahaya diambil dari guru yang benar. Kalau akidah sesat, dia akan memindahkan nur dari Nabi Muhammad kepada muda. Dada nur yang para ulama pindah kepada muda. Ada. Awas waswada ini. Jangan main-main urusan iman, urusan akidah. Ada sebagian ini, mohon maaf, yang diuji dengan harta yang lebih. Mentang-mentang kaya. Akhirnya kulakan anak-anaknya yang penting, favorit, sekolahnya begini, gak tahu akidahnya sesat. Mau dibawa ke mana? Sudah bayar sesat lagi, na'udzubillah. Ini biasanya dari ngenteng yang tidak. Keluarkan dari tempat itu seketika juga, kalau Anda ingin selamat. Ini nasihat. Karena bagi kami akidah yang paling mahal. Guru mulia Habib Hasan bin Ahmad Bahrun tidak akan mengirim siswa-siswanya ke satu tempat, apakah kampus, universitas, dan sebagainya, kecuali dengan grup, dan sudah dicek akidahnya benar. Karena bagi beliau adalah murid adalah mahal. Anak kita mahal. Jangan hanya gara-gara beasiswa saja langsung terbawa ke sana, was, agida. Dan di saat Anda membayar uang gedung, Anda haram, Anda mengangkat siarnya akidah sesat. Mau apa lagi? Kalaupun Anda ada semester 3-4, kalau Anda dengar tarik, pindahkan ke sekolah yang lain demi keselamatan. Jangan sombong urusan akidah. Ini orang sering sombong. Ya kan, tidak apa-apa budaya yang penting kan kuat. Kuat apa yang anakmu belajar kok? Gurunya lebih pintar dari anakmu. Ini sebagian orang ini tidak pernah peduli urusan begini. Katanya apa? Biar Al-Quran saja sampai 2 tahun, 3 tahun. Enggak ada nur ya Al-Qurannya nanti melalui orang semacam itu. Kita harus waswada. Hati-hati. Tidak boleh menyekolahkan anak kita di tempat yang akidahnya sesat. Hukumnya adalah haram. Bantuan Anda adalah haram. Karena Anda menjerumuskan anak Anda. Berapa hari Anda bisa mengontrol? Anda lebih pintar dari ulama? Alasannya biar saya kontrol. Oh, berarti ente sudah ustaz. Ajari sendiri ustaz. Kok sombong ente? Jangan sombong. Akidah ini mahal. Kadang-kadang ini loh biasanya. Biasanya adalah gaya orang yang biasanya pengen, ya kita kan Islam harus luwesnya. Kita pengen menyatukan semuanya nanti. Biar anak saya mempunyai wawasan, ngerti akidah ini. Hilang anakmu. Sok pengen jadi pemersatu. Ulama lebih gede dari dirimu gak bisa mempersatukan dengan akidah sesat. Akidah sesat-sesat karena mereka yang buat kerusakan. Bukan kita buat kerusakan. Wong kita dikafirkan, ulama kita dikafirkan, sahabat Nabi dikafirkan, ahli bait dibenci. Gimana kau akan membuat pendekatan dengan kau yang bohongi? Alasannya, wah, saya akan menjadi orang luas. Oh iya, orang yang moderat dia itu. Bisa dekat sana, dekat sini. Akan mempertemukan. Gak bisa, dia jangan sombong. Gitu. Orang lebih gede dari dirimu gak bisa mempertemukan. Sebab akidah sesat, dia sesat. Karena akidah sesat selalu membuat permusuhan. Kalau mau didekatkan, lihat kita baik, dia akan. Kita merangkul, dia menusuk. Coba. Apa gak cukup ulama kita dicaci maki, dikafir-kafirkan? Oh, mau apa lagi? Mau dekat bagaimana? Sebagian mencaci sahabat Nabi. Mau dekat bagaimana? Sadar atau tidak yang demikian ini? Urusan akidah nomor satu. Jangan main-main. Akidah sesat. Anda tidak boleh bersekolah di tempat yang akidah sesat. Urusan agama. Kalau urusan pendidikan umum, Anda boleh ngambil dari siapa saja asalkan tidak ada sangkut pautnya dengan keimanan. Apalagi seperti yang disampaikan oleh saudara kita yang sangat baik tadi, bahwasanya di situ di doktrin kita harus belajar akidah mereka. Oh, kalau begitu Anda wajib keluar secepatnya. Lu masa depan saya gimana? Allah yang pegang masa depanmu, bukan dirimu sendiri. Lu ini sudah semester 4, biarpun sudah semester berapa lagi? Jangan main-main urusan akidah. Jadi, apa Anda salah? Anda salah kalau Anda meneruskan lima tersebut. Sebab urusan akidah harus tegas kita. Anda, hei orang tua, anakmu ada sekolah di mana? Jangan menyekolahkan di tempat yang akidahnya sesat. Atau ada indikasi kesesatan, Anda harus keluarkan. Karena apa? Anakmu mahal. Jangan main-main. Semoga Allah mengampuni. Ada sebagian, kadang-kadang kami terharu terenyuh. Hadir pengajian di sini. Anaknya di tempat yang akidahnya tidak benar. Cuman kami tidak enak menegurnya. Cuman Buya semoga faham saja. Tidak pernah minta pendapat anak saya sekolah di sana. Dia pikirannya adalah sekolah itu mewah, terkenal, dan sebagainya langsung masuk di situ. Memang tidak mungkin Buya mengatakan, oh sekolah ini gak benar, oh enggak begitu. Cuman biasanya kalau saya diem saja itu seharusnya paham. Kalau dia minta pendapat Buya, anak saya mau sekolahkan di sana. Kalau diem itu ngerti, kan gak mungkin kita ngomong-ngomong gitu. Cuman kadang-kadang, ya itulah sekolah dengan hawa nafsu. Menyekolahkan dengan hawa nafsu hanya karena sekolah itu keren, sekolah internasional, sekolah banyak mahasiswanya dari mana-mana. Gak penting masalah itu. Biarpun yang sekolah orang kampung, tok akan tapi kalau dia selamat akidahnya, itu yang kita cari. Awas hati-hati, yang menyekolahkan anak ini harus. Dan tidak harus Al-Bajah, ada Al-Bajah hanya nampung, kita hanya nampung 3 kelas saja, kok 4 kelas saja, kok bukan. Kami tidak akan menyuruh ke Al-Bajah, tidak, cari akidah yang benar. Banyak kita menemukan di Jawa Timur sana banyak akidah yang benar. Tolong minta petunjuk kalau ingin nyekolahkan. Kalau urusan kampus, hendaknya kampus yang akan dimasuki anak kita adalah kampus yang akidahnya benar. Kalau akidahnya tidak benar, enggak, sorry deh, anak saya mahal, bukan dibuat main-main. Na'udzubillah. Kadang-kadang ini loh yang orang punya duit. Hei, orang yang punya duit kalau sering terjerumus dengan kekayaannya. Hanya kalau survei. Kalau menyekolahkan anak biasanya itu survei, keliling begitu. Oh enggak begitu. Survei itu adalah bukan begitu, cari petunjuk dari orang ulama mana yang hendaknya aku sekolah di sana. Dan survei yang didahulukan tempatnya, tempatnya mana, rek atau enggak, kamar mandi gimana. Masalah tempat ini adalah sederhana. Tapi akidah yang mahal. Jadi ada sebagian orang itu tidak menurut petunjuk ulama. Kalau menyekolahkan anak bagaimana? Survei sendiri. Sehingga anaknya suruh milih-milih sendiri. Anak kan seenaknya. Wah ini bagus, mewah, kamar mandinya enak. AC, satu-satu ranjangnya. Oh, akhirnya anaknya milih yang baik, bukan milih yang benar. Hati-hati, bukan survei. Survei itu adalah setelah tahu ini akidahnya baik, baru survei. Bukan survei tempat dulu, gak peduli urusan akidah. Ini biasanya orang kaya, mohon maaf. Orang kaya karena saya cinta kepada Anda. Biasanya kalau mau sekolah itu keliling, kok survei sana, survei sini, survei sana, survei sini. Gak peduli urusan akidah, lulu. Bagaimana? Yang penting akidah, bukan tempat. Kalau itu bukan tempat selamanya, itu sementara. Anakmu mondok 4 tahun, 5 tahun, tempat enak di rumahmu. Hei orang kaya. Saya rindu, saya cemburu kepada sebagian orang kaya, yang gara-gara kekayaannya ternyata justru malah dia kurang minta petunjuk daripada ulama. Sehingga sekolahnya ngaco. Tak taunya Allah na'udzubillah anaknya sesat. Sehingga orang tuanya yang capek cari duit untuk Allah katanya. Akhirnya oleh anaknya diwaris digunakan untuk kebatilan, untuk kesesatan. Bapaknya neraka jahannam sekalian. Makanya hati-hati nyekolahkan anak. Tolong minta petunjuk. Dan biasanya harus suara kami lebih keras dari ini. Karena kami cinta kepada Anda yang kaya. Karuan sekolah SMA yang tidak ada unsur agama, sorenya ngaji, itu lebih selamat. Daripada masuk sekolah yang katanya pondok agama, tapi akidahnya sesat. Akidahnya mudah mengkafirkan dia. Awas. Karuan sekolah SMA, dijaga akhlaknya, sorenya ngaji dengan para ulama. Kenapa? Akidah ini mahal. Tapi kalau pondok akidahnya sesat, menyesatkan itu. Terus lewat siapa? Petunjuk para guru-guru mulia. Ini jangan sok dengan kecerdasan mulang nyari pondok. Suatu ketika ada satu orang datang ke sini mau nyekolahkan anak. Dari mana tahu ini? Saya ngelihat di web. Wah, ngelihat di internet. Salah ente. Oh bukan Buya. Kenapa? Sebetulnya saya sudah dengar Buya, baru saya ngelihat. Oh iya, kalau begitu masuk akal. Cuman kalau mencari Buya ketemu di internet itu enggak benar. Masa cari sekolahan gara-gara internet? Jadi kontras sekolah Islam yang bagus ikut internet. Lah gurunya petunjuknya lewat internet? Enggak bisa, petunjuk melalui orang. Terus katanya apa? Orang tua ini, saya sudah kenal Buya lama. Jadi saya menyekolahkan di sini. Oh, benar kenal. Berapa kali kenal? Dengar pengajiannya, datang ke sini. Jangan masukkan anak kecuali kamu tahu dulu, masuk dili, masuk sini dulu. Saya petunjuk kalau mau ke Jawa Timur, ada beberapa tempat di Jawa Timur, ada saya tunjuk pondok-pondok. Tidak harus di sini. Di Jakarta juga ada beberapa pondok. Tidak harus di sini. Yang penting akidahnya benar, gitu saja. Jangan sampai kalau mencari sekolah lewat internet atau lewat survei semaunya sendiri. Ini mohon maaf biasanya orang kaya. Tawaduknya tidak ada, enggak pernah tanya kepada seorang ulama. Dia merasa dengan survei, internet, petunjuk dari link orang-orang kaya, kadang-kadang hanya memasukkan sekolahnya di kelasnya orang kaya. Terserah setelah itu masuk neraka enggak apa-apa. Naudzubillah. Awas, harus waspada. Orang kaya di sini insyaallah ahli surga semuanya. Yang sempit rezeki diberi kecukupan oleh Allah. Baik insyaallah. Setelah ini kita berdoa. Cukup insyaallah. Semoga Allah mengampuni semuanya. Mengangkat derajatnya. Urusan akidah mahal. Untuk nanti ibu-ibu yang ingin ngobrol dengan Umi, ngobrolnya di sini. Yang ingin konsultasi dengan Umi di belakang, di dalam rumah. Ya. Dan kami di sini insyaallah. Tapi tidak lama-lama. Nanti sore harus pergi. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Arhamna wa la tu'adzibna, unsurna wa la takhzulna, wa'afina wa la tumridna, wa'akrimna wa la tuhinna, wa'athirna wa la tusir alayna, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari kesombongan, ya Allah. Jauhkan kami dari kesombongan, ya Allah. Jauhkan kami dari kesombongan, ya Allah. Engkau lah yang menguasai hati kami, yang memiliki hati kami. Jika ada bibit-bibit kesombongan di hati kami, hapus, ya Allah. Hapus ya Allah, hapus ya Allah. Dan kami mohon jaga hati kami, ya Allah. Jauhkan kami dari dendam kepada siapapun. Jauhkan kami dari dengki kepada siapapun. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang buat zalim dan aniaya kepada kami, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka. Jangan kau timpakan musibah kepada mereka ya Allah. Ya Allah, engkau maha tahu keadaan kami ya Allah. Kami lemah ya Allah. Kami sering banyak tergoda ya Allah. Kami mohon kuatkan hati kami dalam kemuliaan dan kebaikan. Kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua, ya Allah. Dan kami mohon semua yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini atau hadir di tempat ini, berikan keselamatan mereka dalam mendidik anak-anak mereka, ya Allah. Jangan sampai kami salah memilihkan sekolah untuk anak-anak kami, ya Allah. Jangan sampai kami salah memilihkan sekolah untuk anak-anak kami, ya Allah. Dan kami mohon jika ada orang tua yang hadir di tempat ini yang salah dalam memilih sekolah untuk anak-anak mereka, kami mohon, ya Allah, berikan kesadaran, ya Allah. Sungguh kami mencintai mereka. Kami tidak rela jika mereka orang yang soleh-soleh ini, ya Allah, lalu mempunyai anak yang akidahnya sesat, ya Allah. Kami tidak rela, ya Allah. Mudahkan mereka untuk menarik anak-anak mereka dari tempat yang kotor itu, ya Allah, menuju tempat yang mulia, ya Allah. Dari tempat yang sesat menuju hidayah, ya Allah. Kami, ya Allah, kami mohon berikan kepada kami dan mereka semua petunjuk untuk mendidik anak-anak kami, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, yang Kau beri kecukupan harta, ya Allah. Jadikan harta mereka sebab mereka selamat di dunia dan di akhirat. Dan sebab keselamatan untuk anak-anak mereka, bukan sebab terjerumus anak mereka dalam kesesatan, ya Allah. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang, ya Allah, yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, semua yang telah berjuang bersama kami, kami mohon berikan kepada mereka semua, ya Allah, ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Yang berjuang bersama kami, berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Dan kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan, ya Allah. Kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan, ya Allah, di dunia dan di akhirat, untuk diri dan keluarga mereka. Dan ya Allah, kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu, yang bisa berjuang bersama kami, ya Allah. Yang bisa berjuang bersama kami, ya Allah. Ya Allah, ahli surga-Mu, ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka. Jangan ada yang Kau tinggal, ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan, ya Allah. Baik dalam rumah tangga kami atau masyarakat kami, ya Allah. Jadikan kami suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak-anak yang soleh-solehah, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad, yang belum menikah, ya Allah. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Yang punya permasalahan dalam rumah tangga mereka, ya Allah, kami mohon, wahai Zat yang Maha Kasih, pandanglah mereka dengan kasih sayang-Mu, selesaikan urusan mereka, ya Allah, sehingga mereka bisa hidup saling mencintai karenamu, ya Allah, tanpa permusuhan, ya Allah, tanpa perselisihan. Dan Kau Maha tahu keadaan kami, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, ya Allah. Jauhkan kami, ya Allah, dari meninggalkan salat. Jauhkan kami, ya Allah, dari judi dan minuman keras. Jauhkan kami, ya Allah, dari zina yang busuk dan kehinakan itu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, bencikan kami kepada kemungkaran. Dan kami mohon jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam kehinaan, pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon, ya Allah, berikan kepada mereka kesadaran kalau itu busuk, itu rendah, itu hina. Dan kami mohon, ya Allah, berikan pengampunan kepada mereka dan tutup aib mereka di dunia, sehingga di dunia tetap mulia, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dan tutup aib mereka. Dan mudahkan kami untuk menutup aib siapapun, ya Allah. Jangan sampai kami suka membuka aib orang lain. Dan kami mohon, tutup aib kami dari mata orang lain, dan tutup aib orang lain dari mata kami. Dan bukalah aib kami di mata kami, agar kami mudah untuk bertobat dan menyadari, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua, ya Allah, husnul khatimah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua dan anak-anak santri kami semua. Jaga mereka semua, ya Allah. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Tetap kami undang untuk bisa berjuang, yang ingin menjadi pejuang-pejuang serius, apakah dengan hartanya, ilmunya, bisa bergabung secepatnya. Pembangunan pondok terus, mohon kami informasikan, kita akan ngedak di sini, butuh dana besar. Kurang lebihnya untuk ngedak yang satu tingkat ini 500 juta, untuk dapur kurang lebih berapa, 100 berapa juta, dan masih banyak yang lainnya. Mohon yang ingin berjuang, bisa menghadap nanti. Di sini akan disiapkan anak-anak yang duduk di sini, nanti akan dicatat yang mau berjuang serius karena Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.